film ke video selanjutnya. Jangan lupa tekan subscribe, tekan lonceng biar nyalain video kami. Like dan share. Everybody, ocean, so deep, ocean.